إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaAllah ta'ala dalam membaca dan memahami kitab terbaik di dalam Islam sesudah kitabullah Al-Quran, kitab ilmu terbesar dan terlengkap di dalam Islam, kitab hadis tersahih dan tertinggi dari semua kitab hadis. Yang ditulis oleh seorang yang digelari Amirul Mukminin fil hadis, dan kita insyaAllah ta'ala akan memasuki bab yang ke-49 dengan judul bab Qawlillahi ta'ala, firman Allah ta'ala. Bab ini sebagaimana telah saya jelaskan dan saya ulang-ulang keterangannya sebagai lanjutan dari bab-bab yang sebelumnya, yang menjelaskan af'alul ibad makhluqatun, perbuatan hamba adalah makhluq, diciptakan, dan yang menciptakannya adalah Allah. Al-Imam rahimahullah ta'ala membawakan sebagian ayat di dalam surah Al-Ma'arij. Yang termasuk ke dalam surat-surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan umumnya pembicaraannya mengenai usuluddin, keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. dan tentang yaumul akhir dan perkara-perkara yang gaib, dan menetapkan kebenaran kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang beliau bawakan menjelaskan tentang sifat manusia, dan ia adalah dari perbuatannya dan amalnya, dan yang menciptakannya adalah, yakni menciptakan perbuatan hamba adalah Allah, sedangkan yang mengerjakannya adalah hamba. Al-Imam rahimahullah ta'ala mengutip sebagian ayat dalam surat Al-Ma'arij, yaitu ayat 19 sampai 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'ah, sesungguhnya manusia diciptakan, yakni yang merupakan sifat yang ada pada mereka, halu'ah. Al-hala' adalah keluh kesah. Yang menunjukkan ketidak sabarannya. Idza massahu asy-syarru jazua. Apabila mengenai, menimpa kepada manusia itu kejahatan, yang dimaksud syarr di sini adalah kefakiran, kemiskinan, ketidakadaan harta, jazua, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khayru manu'a. Tetapi apabila menimpanya, mengenainya al-khair, al-khair yang dimaksud di sini adalah harta, dia memiliki harta manu'ah, dia bakhil, kikir. Di sini disebut dari manu'ah, dari kata mana'ah, menghalangi. Maksudnya dia tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau menginfakkan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan kepadanya. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan perbuatan hamba. Perbuatan hamba, dan perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sedangkan yang mengerjakannya adalah hamba. Yakni Al-Imam selalu ingin menjelaskan, selalu menjelaskan perbedaan antara perbuatan hamba dengan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu juga harus dibedakan antara qiraah, bacaan yang ia merupakan perbuatan hamba dan dari amal hamba dengan al-maqru' yang dibaca oleh hamba, yaitu kalamullah. Kalamullah adalah sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian untuk memperkuatnya, al-imam membawakan sebuah hadis dalam bab ke-49 ini, yaitu hadis 7535. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن هازم عن الحسن يعني الحسن بن أبي الحسن البصري yang terkenal dengan nama Hasan Basri. حدثنا عمرو بن التقلب قال عمرو بن التقلب adalah sahabi. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bi-isnadihi dengan sanadnya sampai kepada Amr bin Taglim. Dia berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam malun, datang kepada Nabi harta, yakni diberikan kepada beliau harta, yakni harta ghanimah, harta rampasan perang. Fa'ata qauman wa mana'a akharin, lalu beliau memberikan harta itu, yakni sebagian harta itu, kepada satu kaum, yakni kepada sebagian kaum, dan tidak memberikan kepada yang lain. Yakni ada yang beliau berikan, ada yang tidak. Fabalaghahu annahum atabu, lalu sampai berita kabar kepada beliau bahwa mereka yang tidak diberikan atabu, ada sesuatu perasaan di hati mereka, yakni perasaan sedih. Yakni mengapa mereka tidak diberikan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan hikmah di balik itu. Karena mereka tidak tahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Inni u'tiya ar-rajula wa'ada'u ar-rajula, sesungguhnya aku memberikan kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lain. Walladhi ad'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti, sedangkan orang yang aku tidak berikan itu lebih aku cintai dari orang yang aku berikan. Yani beliau menjelaskan, saya memberikan kepada seseorang, kepada sebagian, dan tidak memberikan kepada sebagian. Orang yang tidak saya berikan itu ahabbu ilayya, lebih saya cintai dari orang yang saya berikan. U'ti aqwaman, saya memberikan harta ini kepada beberapa kaum. Lima, karena saya melihat, saya mengetahui, fi qulubihim, pada hati-hati mereka terdapat minal jaza' wal hala', keluh kesah, yang seandainya mereka tidak diberikan maka mereka akan mengeluh. Ini sifat manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik hati mereka untuk menguatkan keimanan, keislaman dan keimanan mereka, dan menunjukkan bahwa manusia keimanannya tidak sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sekaligus menutup pintu kerusakan. Kalau mereka tidak diberikan, maka akan terjadi mudarat. Oleh karena itu, kepada mereka yang masih belum kuat hatinya, ditutuplah dengan sesuatu yang menyenangkan mereka. Ini dakwah yang besar dari salah satu dakwah Islam, memperhatikan orang-orang yang tidak atau belum kuat keimanan, keislaman dan keimanannya. Harus ditutup. Ditutup dengan apa? Apa yang menyenangkan manusia? Apa? Harta. Semua orang senang dengan harta. Ditutuplah dengan harta itu. Ini menguatkan keislaman dan keimanan mereka. Terpenuhilah hajat mereka. Hilanglah bahaya, mudarat. Bergembiralah mereka. Dan tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW memberikan dengan sangat royal sekali. Ditutuplah semua hajat mereka itu. Bergembiralah mereka. Karena Nabi SAW tahu lima fi kulubihim minal jaza' wal hala'. Pada hati mereka belum kuat. Tidak sekuat para sahabat kibar. Tidak sekuat orang-orang muhajirin al-ansar yang lebih dahulu masuk Islam sebelum mereka. Wa akilu aqwaban. Dan saya tidak berikan kepada beberapa kaum. Kenapa? Ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghida wal khair. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Allah telah memasukkan kekayaan dan kebaikan di dalam hati mereka. Para pembesar sahabat, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, para sahabat yang telah kuat, itu hatinya kaya, hatinya penuh dengan kebaikan. Berbeda dengan mereka ini yang baru masuk dan baru mengenal Islam dan baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Ini antum, hati antum kuat, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memuji rawi hadis ini. Minhum, di antara mereka yang hatinya kaya dan penuh dengan kebaikan adalah Amr bin Taglib. Amr bin Taglib mendengar kalimat itu, Amr mengatakan, faqala Amr, ma uhibbu an li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humran. Na'am. Aku tidak suka kalimat Rasulullah SAW itu diganti dengan ontak merah. Alangkah senangnya Amr mendengar dari Nabi SAW, di antara orang-orang yang aku tidak berikan dan mereka memiliki kekayaan hati, kebaikan di hati mereka, di antara mereka adalah Amr bin Taglib. Persaksian langsung dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bahwa Amr bin Taglib memiliki kekayaan dan kebaikan di hatinya. Karena itu Amr tidak mau kalimat itu ditukar dengan harta yang Nabi SAW berikan kepada kaum-kaum itu. Ini membenarkan apa yang Nabi SAW katakan, bahwa yang aku tidak berikan ahabbu ilayya min alladhi u'ti. Ini fungsi harta itu besar sekali. Dan untuk zaman sekarang, begitu banyak kaum muslimin yang perlu ditutup hatinya, diperkuat hatinya dengan pemberian harta untuk menyenangkan mereka, menguatkan mereka. Karena itu kita dengar cerita-cerita sebagian dari orang-orang yang murtad hanya karena dikasih sebagian kecil dari harta. Jadi tidak benar apa yang beredar di kalangan orang-orang awam, bahwa Islam tidak berdakwah dengan harta. Ini dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan begitu banyak. Untuk apa? Karena Nabi tahu mereka ini yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan pada hari ini, pada zaman kita sekarang ini? Ini sahabat loh. Tapi mereka baru masuk Islam, nanti mereka kuat. Seperti yang Allah terangkan di akhir surat Al-Fath, makin lama makin kuat, kokoh tegak. Karena itu ada tahapan. Ya. Ah, luar biasa, sangat besar sekali hadis yang mulia ini. Kemudian bab 50. Sambungan dari bab sebelumnya. Yakni al-imam mentafriq, membedakan baina fi'lil 'abdi al-makhluq dan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadi sifat bagi Allah dan ia bukan makhluk. Kemudian al-imam di bab ke-50 ini memberikan judul bab, Babu dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayatihi an rabbih. Bab keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat beliau dari Rabbnya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya Allah, atau yang kita kenal dengan nama hadisun qudsiyun, hadis qudsi. Nabi yang membacakan itu qiraah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah makhluk. Sedangkan yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah. Kemudian al-imam membawakan 5 buah hadis. Silakan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qal mantif al-imam al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala. Haddathani Muhammad ibn Abd al-Rahim. Haddathana Musaid Sa'id ibn al-Rabi' al-Harawi. Haddathana Shu'bah al-Qatada عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته حرولة. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. وقال معتمر سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. حدثنا آدم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به والخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة قال الإمام وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن الزريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. حدثنا أحمد بن أبي سريج أخبرنا شبابه حدثنا شعبة عن معاوية بن كرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على نافة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة بن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع بن المغفل لرجعت كما رجع بن المغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجع قال ثلاث مرات. Hadis yang pertama hadis nomor 7536 Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbihi, beliau meriwayatkan dari Rabbnya asyahidin yarwihi an rabbihi sesuai dengan bab yang diberikan oleh al-imam keterangan Nabi tentang Rabbnya Azza wa Jal dan riwayat beliau dari Rabbnya atau keterangan dan riwayat beliau keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat beliau dari Rabbnya anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbihi qala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Apabila hamba mendekat kepadaku sejengkal, niscaya aku mendekat kepadanya sehasta. وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تقربت منه باعا وإذا تقرب مني ذراعا. Dan apabila dia mendekat kepadaku sehasta, تقربت منه باعا, niscaya aku mendekat kepadanya sedepa. وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. Dan apabila dia datang kepadaku sambil berjalan, ataituhu harwalatan, aku mendatanginya sambil berlari. Kemudian hadis yang kedua dari jalan Abu Hurairah. Al-Imam, yani hadis nomor 7537. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik an Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah dia berkata, yakni Anas meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, rubbama dhaqara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kadang-kadang yakni Abu Hurairah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya." Yani sama dengan hadis yang sebelumnya, yani hadisun qudsiyyun, walaupun di sini tidak disebut, tetapi di riwayat yang lain disebutkan. Kemudian al-Imam membawakan hadis atau isyarat riwayat mu'allaq wa qala mu'tamir, yani Mu'tamir bin Sulaiman, sami'tu abi, aku mendengar ayahku yani Sulaiman At-Taimi rawi hadis di nomor 7537 At-Taimi, sami'tu Anasan an abi Hurairah ar-rabbihi azza wa jalla, yani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rabbnya. Sulaiman mendengar dari Anas, Anas dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya Allah azza wa jalla. Kemudian hadis 7538 juga merupakan hadis qudsi dari jalan Abu Hurairah al-Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ar-rabbikum, asy-syahid yarwihi ar-rabbikum. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkannya dari Rabb kamu. Qala, berkata Rabb kamu Allah, likulli amalin kaffaratun, setiap amal ada kaffaratnya, yakni ada pahala yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak rahasia, tidak tersembunyi, kecuali saum. Tidak dijelaskan berapa besar ganjarannya. Karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wasawmu li wa ana ajzi bihi, dan saum untukku, karena saum puasa amal yang paling rahasia, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari misik. Hadis yang keempat, 7539. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari dua jalan, dari Qatadah, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Qala, berkata Allah, la yambagi li'abdin, tidak patut bagi seorang hamba, ayyakula, untuk mengatakan, innahu khairun min Yunus bin Matta, bahwa dia lebih baik dari Yunus bin Matta. Dan dinasabkan kepada ayahnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hambanya dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menegaskan bahwa tidak boleh, jangan sampai ada seseorang yang berani mengatakan saya lebih baik dari Yunus bin Matta. Mengapa Allah mengatakan berfirman seperti ini yang kemudian diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Ya. Karena ini menutup pintu kerusakan yang akan timbul di hati seseorang untuk merendahkan Nabi yang mulia ini, alaihi salatu wassalam, Yunus bin Matta, ketika dia membaca kisahnya di dalam Al-Quran. Kan kisah Yunus beberapa kali diulang di dalam Al-Quran, dan ringkas kisahnya, beliau diutus kepada satu kaum untuk berdakwah, dakwah yang besar, dakwah tauhid. Tapi kaumnya tidak mau mentaatinya, mendengarnya. Dan dia sebagaimana nabi-nabi yang lain menjanjikan azab akan turun kalau mereka tidak beriman. Kemudian Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalam, sebelum diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala meninggalkan kaumnya, dia pun meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Padahal harus menunggu perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau melalui kisah ini, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menutup agar tidak ada di hati seorang pun manusia merendahkan Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalam. Karena kalau kita diberi umur seumur Nabi Nuh alaihi salam, dan dalam umur itu kita beribadah terus, tidak akan mencapai derajat seorang pun Nabi. Karena derajat kenabian derajat yang paling tinggi sekali. Apalagi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang diulang-ulang kisahnya di dalam Al-Quranul Karim. Ditutuplah pintu ini. Karena itu Allah katakan, la yanbaghi li'abdin an yaqula innahu khairun min Yunus ibn Matta. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya sebelum diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan dalam keadaan marah dia. Dan dia menumpang kapal yang akan berlayar, dan orang-orang kenal dia, dan dia orang saleh, orang saleh. Seperti kisah Nabi Khadir dan Musa alaihi wassalatu wassalam ketika akan menumpang sebuah kapal, orang kenal yakni Nabi Khadir alaihi salam. Maka berlayar sebagaimana antum tahu kisahnya, diterpa oleh gelombang besar. Akhirnya diadakan undian siapa yang akan dilemparkan ke laut. Maka jatuhlah undian itu kepada Yunus. Maka dia melemparkan dirinya ke laut, dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ikan yang sangat besar sekali. Entah ikan apa, menelan dia, dan beradalah dia di dalam kegelapan ikan itu, kegelapan malam, kegelapan di perut ikan itu, kegelapan lautan, tiga kegelapan kata Allah. Tiga hari, tiga malam, dan tidak mati. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Jadi kalau sekiranya dia bukan orang yang bertasbih. Nah, di sini ditutup lagi pintu. agar tidak merendahkan atau mengatakan, oh saya lebih baik, saya lebih bisa dari dia. Ini kesombongan manusia. Ya. Nah, sampai Nabi Yunus dilemparkan ke tempat, dia sakit lalu ditumbuhkan pohon apa, yakti. Kemudian dia datang lagi kepada kaumnya dan berdakwah, dan kaumnya beriman, bermanfaat. Begitulah ringkasan kisah yang menarik tentang seorang Nabi alaihi salatu wassalam yang pernah singgah 3 hari 3 malam atau berada di perut ikan. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang diulang-ulang oleh al-Imam, yaitu hadis nomor 7540. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani. Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Fath. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kemenangan kota Mekkah, ala naqatin, berada di atas unta-nya, lahu yaqra'u surat al-fath atau min surat al-fath. Beliau membaca surat al-fath atau sebagian dari surat al-fath. Qala, kata Abdullah ibn al-Mughaffal, faraj'a fiha, lalu beliau menterji' bacaannya, mengulang bacaannya. Qala, thumma qara'a Muawiyah yahki qira'at ibn al-Mughaffal. Kemudian Muawiyah bin Qurra mengulang qira'ahnya ibn al-Mughaffal, yang menerangkan qira'ahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, laula an yajtami'a an-nasu 'alaykum la raja'tu kama raja'a ibn Mughaffal yahki an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya saya tidak khawatir manusia akan berkumpul kepada kamu, niscaya saya akan mengulangnya sebagaimana Ibn Mughaffal mengulang, menghikayatkan, menceritakan qira'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menceritakan bacaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu li Muawiyah, yakni Syu'bah bertanya kepada Muawiyah, kaifa kana tarji'uhu, bagaimana sih sebenarnya tarji'nya, pengulangannya itu. Qala, maka Muawiyah mengatakan a, yakni dalam sebagian ayat dia ulang a, thalatha marrat, 3 kali. Ya, asyahid lafaz qira'ah, yang Nabi SAW membaca, dan itu adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan Nabi adalah dari perbuatan beliau, yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia bukan makhluk. Yakni sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa bab ini dan bab-bab sebelumnya atau sambungan dari bab sebelumnya menjelaskan perbedaan antara perbuatan hamba dan ia adalah makhluk, dan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah dan ia bukan makhluk. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.